Dewasaku ninja, jebule pilih Vespa. Tewas jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui, tutup kamar ku pendah. Sayang lan kemati, ngalah kecaca. Wis kepacut ketanan seliramu.